Ja. RKM Radio Kayu Manis. Baik, saudara pendengar pecinta Radio Kayu Manis dari 97,9 FM, untuk kali ini akan kita ikuti bimbingan membaca Al-Quran bersama Bapak Dr. Andes Ari Reza Ramadan. Selamat sore saudara pendengar dimanapun anda berada. Syukur alhamdulillah kembali kita bersama dalam talim tadarus Al-Quran. Untuk bimbingan membaca Al-Quran hari ini, kita coba kembali membaca surat ke-110. Surat ke-110, surat An-Nasr atau Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Namun sebelumnya pelajaran pertama disampaikan Ustazah Jandur Asia Jamil, diawali dari surat Wal Asri, Al-Asr hingga An-Nas. Baik, kita ikuti pelajaran pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صدتم في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك

Idgham apa? Idgham bila gunnah, karena domah ta'in atau tanwin ketemu ulam. Yauma izin la khobir. Jadi yauma izin la khobir. Hukumnya apa? Idgham. Idgham apa? Idgham bila gunnah, karena tanwin ketemu lam, atau karena kasroh ta'in ketemu lam. Itu ya. Jadi ibu dan bapak mohon maaf untuk beberapa pekan, beberapa hari kami tidak menerima telepon. Kami ingin memantapkan tajwidnya dulu dan kami ingin memasukkan dulu teori hentak. Ingat, untuk program kelas A, teori pelangi. Teori pelangi kan setiap Sabtu diajarin. Merahnya apa, kuningnya apa, hijaunya apa, bahkan kami sudah siapkan MP3-nya ya. Jadi kalau mau ngambil MP3 telepon dulu, takut saya enggak di tempat dan takut stoknya habis. Sisa-sisa saya bikin 100 keping, udah tinggal 10 keping lagi ya. Jadi mohon barangkali nanti bersabar kami bikin lagi, dan mudah-mudahan juga ada donatur yang siap membantu pemberantasan buta huruf Al-Qur'an ini. Karena memang untuk CD blanknya, untuk tinta dan segala juga perlu memerlukan dana yang lumayan cukup ya. Dan insyaallah mungkin Sabtu ini, Sabtu ya, kita adakan pengajian pertama untuk sekalian silaturahmi ya, halal bihalal gitu ya. Insyaallah ibu dan bapak atau adik-adik semua bisa hadir hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 biasanya ya, 12 lebih di auditorium Radio Kayamanis. Insyaallah ya. Jadi tolong disampaikan untuk jamaah-jamaah yang lain. Kalau silaturahmi dari rumah ke rumah kan susah. Silaturahminya hari Sabtu insyaallah di auditorium Radio Kayamanis Jakarta, tempat kita taklim. Yang Rabu, yang Sabtu, yang Minggu belum ya, mohon maaf. Karena harus ada penyesuaian, karena siaran kami sekarang jam 4 gitu ya. Nanti ada penyesuaian dulu. Insyaallah nanti kemudian menyusul. Yang penting silaturahmi dulu, ketemuan dulu. Karena kami juga ada fotokopian, nanti bisa diambil ya ini. Sudah pakai footnote. Jadi nomor satu kosar. Kosar itu apa? Ialah setiap bacaan pendek huruf hijaiyah yang berbaris tanpa pemanjang. Ada matobi. Matobi itu apa? Setiap huruf kosar ketemu pemanjang. Badari disukun itu apa? Setiap matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Udah, saya bikinkan nih. Saya ketikkan ya insyaallah. Ini nanti kita perbanyak. Silakan ibu Sabtu datang. Biar mantep lagi pelajarannya ya. Tadinya liburnya satu tahun, baru masuk tahun depan. Tapi kelamaan ya silaturahminya. Ya, masuk dulu, entah nanti mungkin ada satu dan lain hal kita teruskan. Kalau memang ini kita libur atau yang penting Sabtu ini kita masuk dulu ya insyaallah. Sabtu tanggal berapa Pak Yuni? Sabtu ini insyaallah nanti ya kita akan adakan taklim tanggal 3 ya insyaallah. Tanggal 3, iya. Sekarang kan tanggal 29. Ya insyaallah nanti ya. Baik, kita coba teori hentaknya. Ya, teori hentak kalau diktat A teori pelangi, diktat B teori hentak. Ingat, sekali lagi saya bilang berulang-ulang jangan sampai salah gitu kan. Kalau Mas Ipang belajar ilmu kanuragan katanya harus ada gurunya. Kalau enggak ada gurunya nanti jadi gila katanya begitu, tapi saya enggak begitu percaya. Nah, ini belajar sekarang Quran yang benar ya. Teori hentak, tapi ini hanya untuk latihan. Di luar latihan tidak boleh ada hentakan. Saya tidak suka ada hentakan-hentakannya. Gitu. Jadi hanya dalam latihan. Kenapa perlu dihentak? Supaya beatnya masuk, cengkoknya masuk, tasjidnya kena. Gitu ya. Baik, surat ke 110. Surat ini diturunkan saat Fathu Mekah ya, menaklukkan kota Mekah. Rasulullah diusir, hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah menyusun strategi dan memperoleh kemenangan. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, Masya Allah ya. Itu disebut Fathu Mekah. Nah ini, surat inilah turun. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu, Abu Bakar, itu ya, Umar, ini menangis saat surat ini turun. Kenapa? Karena kalau sudah turun surat ini berarti sudah selesai kenabian Rasul, kerasulan Rasul ya. Sudah itu berarti akan wafat. Nah ini mereka menangis dengan turunnya ini. Karena memberikan isyarat bahwa sudah selesailah tugas risalah Rasulullah, kenabian Rasulullah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismil. Bi. Bakasrah bi. Bis. Ingat. Setiap huruf mati jadi konsonan. Bis, mi, mim kasroh, mi. mil, ingat kalau menemukan tasjid dia apa? Dihentak, disambar ke tasjid, bismil, gitu, bismil, mil. Tapi nanti kalau hentakan ini kebetulan barisnya di bawah, ya, sebelum lafadz Allah. Tapi kalau sebelum lafadz Allah barisnya di atas, nanti Rasulullah, bukan lulnya, nanti ada pengecualian, ada dibantu W. Nanti kan Rasulullah tuh. Kan Pak Ari bilang disambar ke tasjid, betul. Tapi di situ ada pengecualian. Kalau itu ada O-nya, ada W-nya. Jangan Rasulullah. Rasulullah, jangan. Rasulu ada W-nya, Rasulullah. Itu lain itu ya. Penyambarannya lain. Disambar tetap, tapi jadinya lain kalau sebelum lafadz Allah-nya berbaris di atas. Jangan Rasulullah, Rasulullah, jangan. Rasulullah. Nah ini kebetulan kasrah, kalau kasrah nggak begitu berbeda, tetap aja di teori nyentak, teori nyamber. Bismillah, mil, tuh, ketemu L. Ingat, hentakan ini hanya dalam latihan, tidak dalam bacaan. Bismillah, hi, ha, kasrah hi, hir, tuh, hir. Alif dan lamnya tidak ada apa-apanya. Jangan diapa-apain, jangan dibaca. Bacanya langsung ke yang ada apa-apa, ke ro. Bismillahirrah. Rah. Ha-nya jadi konsonan, jadi huruf mati. Bismillahirrah. Ma. Mim patama. Tapi ma-nya ada berdiri. Panjang satu alif. Matobi'i itu ya. Kita sebut kalau berdiri itu jadi mad asli. Orang bilang matobi'i, mad asli aja lah. Lebih beda ya spesifikasinya. Bismillahirrahmanir, nir, nun kasroh, ni, nir, nir, alif lamnya alif lam samsiah, ya, jadi gak dibaca. Bismillahirrahmanir, ra, ra, rahim, itu badal di sukun. Ha kasrohi, ya-nya sebagai pemanjang, hi-mi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, teori semua baris, kecuali patah taen, kecuali di ta' marbutah, semua baris menjadi sukun. Menjadi sukun, menjadi dimatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif kasroh i, za, zal, patah, ra. Tapi ada alif yang di sini pemanjang. Iza, matobi. Jim, patah, ja. Ada pemanjangnya alif. Nah, matobi i. Tetapi matobinya karena ketemu hamzah, maka menjadi mad wajib mutasil. Ah, bingung nama-nama. Pak Ari bilang kalau di atas alif ada alif panjang, bacanya 5 harokat. Ya sudah ya. Nama mantar aja lah. Ya sudah. Idzan ja alif patah a, itu a bukan ain. Kalau ain itu pasti disambung. Kalau misah seperti ini, itu hamzah. Bunyinya alif sama. Idzan ja a nun patahna, sodnya konsonan nas. Ro domah ru. Nah, benar kan? Apa yang saya bilang? Pak Ari bilang kalau itu penemukan tasir disamber. Nah, disamber ini aja. Disamber aja. Nas, rok, domah, ru, rullah, rullahi. Iya, sambernya betul. Tapi ada pengecualian. Di sini dibantu LW ya, Rasulu. Ada W dulu. Di sini ada pengecualian. Bayangkan Allah, bilang Allahnya itu ada A. Kalau dilatihkan A W L O H Allah. Rasulullah berarti Rasulu L O W L H Rasulullah. Di sini juga sama. Nasrul ru Nasrullah. Ada W dulu baru L O H. Idza jaa Nasrullah. Kan bingung. Kan disamberin mana W-nya mana. Nah, ini pengecualian itu ya lafadz Allah, lafdzul jalalah membacanya. Karena membaca lafadz Allah dibaca tebal ya. Apabila sebelum lafadz Allah berbaris di atas, baris atas patah dan domah. Jadi baris atas itu jadi O bunyinya, ada W L O H. Jadi idza jaa nasrullahi ha kasrohi hiwal hiwal waw patah wa wal lamnya kan ada sukunnya makanya dibaca. Lain dengan tadi yang enggak ada sukunnya, enggak ada tasjidnya. Ada tasjid setelah alif lam. Bismillahir tuh disambat di sini wal wal fa patah fa, taknya jadi konsonan fat, wal fat, ha domahu wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Wal fathu, kalau dihentikan jadi wal fath. Itu teorinya. Setiap baris, semua baris yang ada di ujung, kecuali patah tayin, kalau dihentikan menjadi sukun. Kecuali pada ta' marbutoh. Itu ya. wa ra'aitan nasayadkhuluna fi dinillahi afwajan. Afwajan. Tanpa kecualian. Setiap patah ta'en, kalau dihentikan dibaca satu. Itu mad, iwad. Ah, udahlah. Mad, iwad, poho. Yang penting dua patah dihentikan dibaca satu. Wis, afwaja. Nggak apa-apa. Belum tahu namanya juga. Yang penting tahu makainya dulu dah ya. Belakangan nama belibet. Makanya nanti taklim Sabtu insya Allah ini ada nama-nama. Ada 4 lembar. Sudah saya ketikkan nama-namanya ya. Biar ditempel di dinding. Biar dihafalin. Wau patah waro, patah ro, waro. A patah a. Ini diptong, jadi ai. Waro ai. Kenapa jadi diptong, gak jadi pemanjang? Karena kalau menjadi pemanjang itu, kalau fatahnya dengan alif, ini dengan iya. Jadi kalau dengan iya mati, dengan wau mati, tidak jadi pemanjang, jadi diptong. Waro ai. Waro ai. Gitu. Kok gitu sih bacanya? Kan lagi belajar nyentak. Ingat, kelas A teori pelangi, kelas B teori nyentak. Ini lagi belajarnya. Kalau lagi baca Qurannya, hentakan sudah tidak ada. Tak patah tak waro'aita. Waro'aita kan pari bilang kalau ada tasjid disamberin. Lamnya gak ada apa-apanya itu, gak ada baris. Ya udah, gak usah dibaca. Karena dalam belajar Al-Quran ini yang terpenting yang ada barisnya. Ada juga nanti sebagai pemanjang alif waw iya gitu kan, lain cerita. Waro'aitan na nun patah na. Nah, ini ada tasjid, jadi double. Waro'aitan. Dan setiap nun dan mim bertasjid jadi gunnah. Waro'aitan nasa. Sin patah sa. Ya patah ya, dalnya jadi konsonan. Yade. Kok jadi e-nya? Ini terkait halaman 46 kol-kolah. Nanti dilihat halaman 46 kol-kolah surga. Yade. Kho domahu. Lu patah. Lu domah. Lu jadi khulu. Kok jadi khulu, jadi panjang? Karena ada waw mati sebagai pemanjang. Jadi, yad khulu. Nun patahna. Yad khulu na. Fa kasroh fi. Ada pemanjang ya mati, jadi fi. Matobi itu. Patah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati. Ini kasroh. Tadi matobi itu khulu, itu matobi. Fi matobi. Na matobi, gitu kan. Yad khulu na fi. Dal kasroh di, ada pemanjang ya, jadi di, matobi juga. Nun kasroh ni, di, ni. Wah, teori nyamber. Setiap menemukan tasjid, disamperin. Kalau kita disamperin gitu ya, karena butuh sesuatu, jangan guru nyari murid, murid nyari guru gitu kan. Jangan orang kita butuh, kita nyamperin sama orang yang kita butuhkan. Jangan orang yang punya kita hajat kita gitu yang nyamperin kita. Yang ini nyamperin, nyamber. Yadkhuluna fi dinil, nil, nil. Teori nyamber di sini cocok. Kalau dia tarkik tipis. Tapi kalau tafhim tebel, enggak cocok. Nah, ada pengecualian. Yang tadi Nasrullah ada dibantu WLOH ya. Nasrullah, jangan Nasrullah. Kan teori nyamber. Ya, teori nyambernya pengecualian untuk lafaz Allah. Kalau sebelum lafaz Allahnya baris di atas. Tetapi kalau sebelum lafaz Allah barisnya di bawah, nah ini cocok. Di nil, fi di nil lah. Ingat, setiap ada yang berdiri, berdiri kayak apa? Kayak alif, panjangnya satu alif gitu. Alis tiga alif. Fi di nil lahi alif fatah a, f-nya jadi konsonan, jadi mati. Af, waw patah wa, ada alif jadi panjang. Af wa jim patah tain jan, jadi af wa jan. Karena dihentikan, berlaku teori setiap patah dua, dua patah dihentikan dibaca satu. Itu mad iwad. Jadi, afwaja. Itu terjadi kalau dimatikan. Karena kalau disambung, berlaku hukum tanwin. Hukum tanwin yang tadi kita pelajari kan tadi baru idhar idgom. Ya, idhar idgom. Ikhfanya besok, ya lusa. Di sini, afwajang kalau disambung. Kenapa jadi afwajang? Karena setelah tanwin ketemu fa. Ihfa juga ada tiga cara. Kalau ketemu fa, enggak afwajang. Afwajang bunyi M. Bunyi M, ang-nya gitu ya. Ada eng, ang-nya tetap, tapi bunyi M. Gitu. Afwajang, kayak ihfa sapawi. Ya. Afwajang, fa fatah fa, sin patah sa, fasa. Ba kasroh bi. Tapi ada tasjid jadi double. Fasab bi. Nah, ini teori nyentak tuh hentakan di sini. Fasabih. Fasabih. Bih. H-nya jadi konsonan. Ba kasroh bi, ha patah ha. Biha. mimnya jadi konsonan, jadi mati. Biham. Dal kasroh di, biham di. Ro patah ro, ba kasroh bi, ada tasjidnya. Biham di rob. Ingat, kalau ada tasjid, dihentak, didobel. Teori hentaknya. Bi rob, biham di rob. Biham di rob, bi. Ka patah ka, waw patah wa. Nah, teori kan? Setiap matobi'i, ketemu huruf panjang, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasdir, ketemu alif lam komariah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lah pada Allah tidak panjang nih. Was, jangan. Was, jangan. Kan ada alif. Nah, ini bukan, memang ini bukan matobi'i. Kita bilang setiap matobi'i tidak jadi panjang kalau lima hal. Ketemu alif lam komariah, alif lam samsiah, lafad Allah, huruf mati, huruf bertasdir. Ini huruf mati tuh. Was. Dan ini bukan matobi'i karena ini wawnya, wawudan, waw atap ya. Pasapih. Dan bertasbihlah bihamdi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu, wastaghfirhu dan minta ampunlah kepadanya, mohon ampunlah kepadanya, kepada Allah, gitu kan. Wasisin is as istaghfirhu, alifnya alifnya diwasal, jadi barisnya enggak ada was tuh. Was tak patah ta ghin wastagh fa kasrah fi, r-nya jadi konsonan fir, ha domahu wastaghfirhu. Ingat hu-nya jangan ketinggalan karena hu ini kata dom, kata ganti domir. Nah, ini kata domir itu seperti ini. Wastaghfiru, dan kita minta ampunnya kepada siapa? Hu, kepada Allah. Kalau wastaghfir dan mintalah ampun kepada siapa? Hu-nya enggak disebutin gitu. Hu-nya jangan ketinggalan. Makanya kalau baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, hu-nya dalam hati. Nah, gitu. I kasroh i ya, i kasroh i. Kalau i kan alif, alif kasroh i, nun patah nan, ada double, in, gunnah. Setiap nun dan mim bertasdid, jadi ditahan, genah dibacanya. Ditahan, double, dan dengung. Inna, inna, nanya pendek, n-nya yang didouble, yang ditahan. Inna, hu, hu, marsilah kosiroh, ada yang berdiri itu. Pokoknya kalau ada patah berdiri, kasroh berdiri, doma terbalik, panjangnya satu alif. Itulah marsilah kosiroh. Innahu kaf fatah ka. Kalau menemukan kaf gini ada alifnya. Matobi'i. Nun patah na. Innahu ka na. Tak patah tawa. Patah wa ada double. Tawa. Ba patah tain ban. Tawa ban. Karena dihentikan jadi tawa ba. Innahu. Innahu ka na tawa ba. Ingat. Teori hentak hanya dalam latihan. Kalau sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu innahu kaana tawwaaba. Baik, terus mungkin insyaallah sampai wal asri ya atau at-takasur. Teori hentaknya kami sampaikan. Setelah itu nanti kami terima telepon seperti biasa. Jadi mohon maaf untuk ibu dan bapak, banyak belajar terlebih dahulu biar masuknya biar mantap. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun jadi ada hasilnya belajar kita. Wah, baru datang udah pintar, alhamdulillah. Insyaallah Sabtu ini tanggal 3 kita mengadakan pengajian pertama sekalian silaturahmi ya, halal bihalal. Jadi tolong sampaikan pada jamaah yang lain, karena jam segini kadang-kadang mereka masih di kantor, kadang-kadang tidak bisa monitor. Tolong disampaikan kepada jamaah-jamaah yang lainnya. Untuk yang baru yang ingin bergabung, silakan hubungi kami di 0812-828-7881. 0812-828-7881. Atau bisa ke 70-77-84-3 kali. 70-77-84-3 kali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.